hatimu ada rasa untukku. Aku pun juga tak pernah merasa dirimu bilang cinta. Oh, Kalau memang benar cinta itu buta, pasti tak mengenal harta dan rupa, sehingga tidak berpaling setia mendustakan cinta. Terima. Buat apa harus

Ini sebab gerhana cinta. Sembunyi di hati yang lara. Cinta bagai diterik mentari, hujan datang tiba-tiba. Ah. padaku. Hanya dirimu ku cinta. Thank you.

dan rembulan tersenyum manja di saat malam itu kau dan that.